بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما بعد. Malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca Al-Qaulus Sadid fi maqasid at-tauhid. Jadi nama lengkap dari kitab ini Al-Qaulus Sadid fi maqasid at-tauhid. Di mana Sa'di rahimahullah taala menyebutkan secara global maqasid, maksud-maksud dari setiap bab yang disebutkan oleh penulis alaihi rahmatullah. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan beliau tentang bab al-khawfu minasyirk, takut dari kesyirikan. Penjelasan beliau tentang definisi syirik akbar dan syirik asghar beserta contoh-contohnya. Syirik akbar, syirik besar adalah sarfu nau'in min anwa'i ibadah li ghairillah azza wa jalla, memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah, baik itu ibadah yang sifatnya zahirah nampak maupun yang batinah tersembunyi. Adapun syirik kecil adalah setiap ucapan dan perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Nah, sudah kita juga sebutkan contoh-contoh yang lain selain yang disebutkan oleh al-muallif. Oh iya. Butuh untuk ditambahkan faedah berupa perbedaan, ya. Bisa ditulis al-furuq baina syirkil akbar wal asghar. Beberapa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Setelah kita mengetahui definisinya dari masing-masing jenis syirik, butuh untuk kita ketahui perbedaannya supaya lebih gamblang lagi. Al-awwal yang pertama, anna al-akbar la yaghfirullahu li sahibih illa bit-taubah. Syirik besar, Allah tidak mengampuni pelakunya kecuali dia bertaubat. Wa amal aswar, adapun syirik kecil, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tahtal masyiah, dia masuk di dalam pengelompokan dosa-dosa yang masuk di dalam tahtal masyiah, masuk di dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni, dan jika tidak, maka Allah azab. Nah, baik. Jadi diperselisihkan tentang syirik kecil ini, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat termasuk tidak diampuni karena masuk dalam keumuman firman Allah taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bi, an yushraka bi, an masuk ke fi'il mudhari, na'wil fi'il mudhari menjadi isyrakan menunjukkannya umum karena nakirah. Nah, isi yakin nafi ini kaidah, ya. Jika ada la nafiyah, penafian digandengkan dengan isim, ya, yang sifatnya umum, yaitu isim nakirah, maka penunjukannya juga umum. Syirik besar maupun syirik kecil. Wallahu a'lam. Perbedaan yang kedua Al-akbar, asyirkul akbar, syirik besar, muhditun li jami'il amal. Menggugurkan seluruh dosa-dosa. Fa'amal akbaru ala pun syirik kecil. Fala ihditu illa al-amal alladhi qarana. Adapun syirik kecil, dia tidak menggugurkan kecuali amalan yang disusupinya, yang digandenginya, yang dimasukinya. Nah. Jadi syirik kecil tidak menggugurkan seluruh amalan, tapi hanya menggugurkan amalan yang dimasukinya, yang dicampurinya. Seperti riya misalkan, seseorang sholat, kemudian datang seseorang di sampingnya, lalu dia perbaiki sholatnya karena ingin dikatakan bagus sholatnya, ya. Maka hanya menggugurkan sholat yang dia kerjakan saat itu. Adapun sholat-sholat yang lain yang dia kerjakan ikhlas untuk Allah tidak ikut batal, tidak ikut gugur karenanya. Dan rincian tentang riya menggugurkan amalan disebutkan oleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid, ya. Kitab Al-Qaulul Mufid. Nah, jika dia berniat riya dari awal amalan, maka amalannya gugur secara utuh. Dari awal dia takbir Allahu Akbar memang ingin dipuji sebagai orang yang bagus sholatnya, gugur sholat. Rincian yang kedua, riya itu muncul di pertengahan ibadah. Dalam artian, di awal ibadah dia niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin di rakaat kedua, datang seseorang yang melintas, lalu dia perbaiki sholatnya. Maka apakah menggugurkan sholatnya yang dilakukan di saat itu? Ada rincian. Jika dia berusaha melawannya, ya, tidak mengikuti niat riyanya, maka amalannya tidak gugur karena ada mujahadah di situ. Namun jika dia terus mengikuti niat riya itu, nah, dipastikan amalannya gugur. Ya. Jadi ada istilah mudafa'ah, ada istilah an yastarqil ma'ahu. Terus bersamanya. Tidak berusaha dilawan riya itu. Baik. Kemudian ditinjau dari jenis ibadahnya. Jika ibadahnya itu merupakan satu kesatuan dari awal hingga akhir, seperti sholat misalkan, dia riya ketika hanya membaca Al-Fatihah saja. Dia perbaiki suaranya karena ada riya di situ. Setelah itu sudah ruku ikhlas untuk Allah, i'tidal ikhlas hanya untuk Allah, sujud demikian dan seterusnya. Bagaimana sholatnya? Jawabannya sholatnya batal. Walaupun dia hanya riya ketika membaca Al-Fatihah saja. Kenapa? Karena sholat itu satu kesatuan dari awal hingga akhir. Paham? Baik. Contoh yang lain, yang mana ibadah bukan merupakan satu kesatuan. Misalkan dia membaca Al-Quran di luar sholat, ya. Dia membaca mushaf. Dia membaca Al-Fatihah dalam keadaan riya. Lalu pindah ke surat Al-Baqarah dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan dia Al-Fatihah ini jelas gugur. Pertanyaannya, bacaan dia surat Al-Baqarah gugur tidak? Jawabannya tidak, karena dia ikhlas. Ya. Ini bukan satu kesatuan. Seperti halnya dengan bersedekah. Ya, ketika dia bersedekah, misalkan dia bersedekah karena jumlahnya banyak, ya. Bersedekah sekian puluh juta, misalkan puluhan juta. Ya. Dia riya di situ. Kemudian di momen yang lain, di tempat yang lain, dia bersedekah 5.000 perak ikhlas karena Allah, karena sedikit, misalkan. Yang gugur hanyalah sedekah dia puluhan juta itu. Nah, karena ini bukan satu kesatuan, terpisah. Dipahami? Ya, jadi itu perbedaannya. Ya. Syirik besar menggugurkan seluruh amalan. Adapun syirik kecil menggugurkan amalan yang dimasukinya saja, yang dicampurinya saja. Dengan rincian yang sudah kita dengar tadi. Perbedaan yang ketiga, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah, sehingga ya, kita bermuamalah dengan pelakunya, dengan muamalah orang kafir, kita tidak boleh menikahkan ya, nah, ke keluarga kita, ya, putri-putri kita kepada dia, tidak boleh dimakan sembelihannya, nah, tidak mewarisi, tidak diwarisi, tidak disolati jenazahnya ketika dia meninggal, dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, itu jelas. Adapun syirik kecil, maka tidak mengeluarkan dari agama Islam. Sehingga kita bermuamalah dengan pelakunya sebagaimana bermuamalah kepada kaum muslimin secara umum. Ya. Sembelihannya dimakan, mewarisi, diwarisi, ya, disolati ketika meninggal, dikuburkan di kuburan kaum muslimin dan seterusnya. Karena tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ini perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka selamanya. Adapun syirik kecil, maka tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka, dan bila pun dia masuk ke dalam neraka, maka hukumnya seperti pelaku dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, perbedaan yang kelima dan ini yang terakhir yang kita sebutkan di sini, syirik besar menghalalkan darah dan harta pelakunya. Ya, tentunya dengan melihat ya, syarat-syaratnya, tidak boleh sembarang menumpahkan darah sebagaimana ma'ruf manhaj ahli sunnah. Lain halnya dengan syirik kecil, karena pelakunya masih muslim, beriman, namun imannya kurang. Nah, muslimun mu'minun naqisul iman. Baik. Ini perbedaan-perbedaannya. Lalu persamaannya apa? Persamaannya adalah istihqaqu sahibihima al-wa'id. Persamaan syirik besar dengan syirik kecil adalah pelaku keduanya berhak mendapatkan ancaman, dan keduanya termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah, ini persamaannya. Pelakunya diancam dan keduanya termasuk dosa-dosa besar. Baik, itu beberapa perbedaan syirik besar dengan syirik kecil yang semakin memperjelas ya bab ini, bab takut dari kesyirikan. Nah, kita lanjutkan ucapan As-Sa'di rahimahullah, qala fa idza kana asyirku yunafi at-tauhid, maka apabila kesyirikan itu menafikan tauhid, ya asal tauhid ya, tauhid sampai ke akar-akarnya dinafikan. Wa yajibu dukhulun nar, dan mewajibkan masuk ke dalam neraka, wal khuluda fiha, dan kekal di dalamnya, hurmanan jannati, dan dihalangi masuk ke dalam jannah, idza kana akbar, jika syirik itu syirik besar, wala tatahaqqaqu as-sa'adatu illa bis-salamati minhu, dan tidak akan tercapai kebahagiaan kecuali dengan selamat darinya. jika keadaannya seperti itu, kan haqqan 'alal 'abdi an yakhafa minhu a'dhama khawfin. Maka sudah sepantasnya bagi seorang hamba takut dari kesyirikan dengan takut yang besar. Wa yas'a fil firar minhu, dan berusaha lari darinya. Wa min turuqihi, dan dari jalan-jalan yang mengantarkan kepadanya. Wa wasailihi wa asbabihi, dari wasilah-wasilahnya dan sebab-sebabnya. Ya, jadi takut ya, munculkan rasa takut dalam hati kita. Kemudian berusaha dengan meninggalkan sebab-sebab yang bisa meninggalkan kesyirikan. Ya, menjauh darinya. Lalu jangan lupa berdoa. Kata Syekh, wa yas'alullah. Wa yas'alullah. Ya, berdoa kepada Allah al-afiyata minhu. Meminta keselamatan dari kesyirikan. Kama ka'ala dhalika al-anbiya'u wal-asfiya'u wa khiyarul khalqi. Sebagaimana itu dilakukan oleh para nabi. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana dalam ayat beliau berdoa dijauhkan dari kesyirikan. Wal-asfiya, demikian pula orang-orang yang terpilih. Wa khiyarul khalqi, dan manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, jadi itu ya, ada tiga perkara di sini yang kita ambil, yang kita petik. Munculkan rasa takut dengan takut yang besar, kemudian berusaha, ya, bukan hanya takut saja, tapi tidak berusaha, takut dan berusaha, kemudian ditambah berdoa. Ada tiga cara. Qala wa 'alal 'abdi, dan wajib bagi seorang hamba an yajtahida, berusaha fi taniyatul ikhlas, menumbuhkan keikhlasannya. Ini cara yang keempat. Ya. Di samping kita melakukan tiga usaha tadi di atas, ini juga usaha yang lain untuk mengimbangi kesyirikan adalah taniyatul ikhlas. Berusaha, berijtihad, berjuang. Naam, menumbuhkan keikhlasan fi qalbihi, di dalam hatinya. Wa taqwiyatihi, dan menguatkan, tumbuhkan dan kuatkan keikhlasan. Bagaimana caranya? Qala wa dzalika bi kamali ta'alluqi billah, yaitu dengan kesempurnaan ta'alluq, ketergantungan kepada Allah. Ya, bergantung kepada Allah dengan penuh ketergantungan. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, tapi betul-betul bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Nah, ta'alluhan wa inabatan wa khawfan, baik ketika beribadah, ketika inabah kembali kepada Allah, ketika takut, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi takutnya jangan berlebihan. Sampai-sampai ketergantungannya kepada Allah azza wa jalla menurun. Baik. Terus misalkan kita takut kena wabah pandemi. Ini penyakit menular. Jangan berlebihan takutnya. Ingat, kata Nabi alaihissalatu wassalam, tidak ada penyakit menular. Yaitu tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Semuanya dengan takdir dan ketentuan Allah azza wa jalla. Nah, bangkitkan prinsip tawakal dan iman kepada takdir. Masya Allah kan, wa malam ya sya'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Walaupun kita berada di zona merah misalnya, ataukah di zona hitam, tapi Allah tidak menghendaki kita terjangkiti, tidak akan terjadi. Yang wajib bagi kita adalah mengambil sebab. Baik, walaupun seorang di zona hijau misalnya, jika Allah menghendaki dia terjangkit, dia terjangkit. Ingat, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Walaupun kita sudah kontak fisik dengan naam, orang yang terjangkit, orang yang positif, orang yang divonis COVID-19, COVID-19. Jika Allah menghendaki, kita tidak akan terkena. Berapa banyak penyakit menular ada di satu rumah. Ada sebagian anggotanya sudah terkena. Dan itu kita rasakan bersama. Yang musyahad, saksikan bersama. Anak kita misalkan kena penyakit menular. Uminya akhirnya tidak kena. Atau sebagian saudaranya tidak kena. Padahal satu rumah. Bukan satu kelurahan lagi. Bukan satu kecamatan lagi, bukan satu pondok, satu rumah, satu atap. Oh, ada juga yang tidak terjangkit. Berarti apa? Tidak ada penyakit menular. Ya, ini tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kalau kita meyakini penyakit ini akan menulari kita dengan sendirinya tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka sudah mengurangi tauhid kita. Nah, jadi sempurna ta'alluq bergantung kepada Allah SWT. Ya. Bangkitkan itu. Bikamani ta'alluq billah. Ta'alluhan wa inaban wa khawfan. Ya. Baik dalam keadaan takut. Ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Difahami ini? Nah, berapa banyak orang yang terdampak dengan dampak negatif dari wabah ini karena ketakutannya yang berlebih. Barakallahu fikum. Ya. Sebagian daerah sudah dibolehkan berjamaah oleh pemerintah, tapi dia masih takut pergi berjamaah. Akhirnya futur. Sudah terbiasa sholat sendiri, malas pergi ke masjid. Itu terjadi barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam. Giliran pergi ke pasar berani dia. Padahal di pasar bersentuhan. Enggak pakai masker. Ke masjid takut. Padahal sudah dibolehkan oleh pemerintah dibuka asalkan menjalankan protokol. Ini masih takut. Allahu musta'an. Ya, jadi bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk. Ya. Sempurna rasa keterkaitan dan ketergantungan kita kepada Allah. Ini menumbuhkan keikhlasan. Memperkuat keikhlasan. Warajaan wa tama'an. Begitu pula dalam keadaan berharap dan tamak. Mengharapkan sesuatu. Raja dan tamak sama mana. Kotos dan limerbatihi. Dan dalam keadaan mengharap keridaannya. Watawabihi dan pahalanya. Fikun lima yas'aluhul abdu. Pada setiap apa yang dilakukan oleh hamba. Wa mayatrukuhu. Dan apa yang ditinggalkannya. Perhatikan kalimat ini. Ya. Harapkan keridhaan dan pahala Allah Azza wa Jal pada setiap apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita tinggalkan. Keumuman orang mengharapkan pahala dari apa yang dia lakukan. Adapun ketika meninggalkan sesuatu, kadang niat mendapatkan pahala ini luput. Kadang harus sama. Mengerjakan dan meninggalkan sesuatu, ya, disertai dengan mengharapkan pahala. Nah, mengerjakan kewajiban, harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu jelas. Meninggalkan kemaksiatan juga harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, harapkan pahala. Ya. Ditanya, kenapa tidak bermaksiat? Banyak orang yang lihat. Ini tidak dapat paham. Kalau begini. Nah. Yang lain ditanya. Yang kedua ditanya, kenapa tidak bermaksiat? Takut kepada Allah. Ingat akan siksanya. Yang pedih di neraka. Ini yang mendapat mahadah. Baik. Jadi qasdan li mardatihi wa thawabi fi kulli ma yas'aluhu al-'abdu wa ma yatrukuhu. Pada setiap apa yang dia kerjakan dan apa yang dia tinggalkan. Segala maksiat yang kita tinggalkan, maksiat yang hubungannya dengan mata, yang hubungannya dengan pendengaran, yang hubungannya dengan ucapan, ribah, mencelah, berbohong, dusta dan seterusnya. Kita tidak melakukannya dengan harapan, dengan maksud keridhaan Allah dan thawab dari itu. Jangan sekedar meninggalkan begitu saja tanpa ada rasa mengharap pahala. Tanpa ada niatan mengharap pahala. Baik. Minal umuri zahirati wal batinah. Dari urusan-urusan yang sifatnya nampak maupun yang tersembunyi. Dan biasanya urusan-urusan yang sifatnya tersembunyi itu lebih berat daripada yang nampak. Ya, menghadirkan maksud ini tadi. Keridhaan dan thawab pahala dari Allah. Kenapa yang keempat ini butuh untuk dilakukan? Syekh menyebutkan alasannya sebenarnya qala fa innal ikhlasa bi tabi'atihi yadfa'u syirka al-akbar wal asghar. Karena ikhlas itu dengan tabiatnya, yakni dengan sendirinya, ketika seseorang sudah punya keikhlasan yang sempurna, dengan sendirinya akan menolak syirik besar dan syirik kecil. Karena dua perkara yang saling bertentangan antara ikhlas dengan syirik. Ketika hati kita penuh dengan keikhlasan, maka tidak bisa masuk syirik ke dalamnya karena sudah penuh. Buat hati itu kalwi'a. Seperti sebuah bejana. Kalau sudah dipenuhi dengan sesuatu, maka yang lain tidak bisa masuk. Ketika hati kita sudah penuh dengan keikhlasan, syirik tidak bisa masuk. Karena dua hal yang saling bertentangan. Ini makna kalam syekh, ikhlas dengan tabiatnya, yakni dengan sendirinya akan menolak syirik besar dan syirik kecil. Makanya Syekh memberikan mukadimah bagaimana kita menumbuhkan dan menguatkan keikhlasan itu kan. Sempurnakan bentuk keterikatan kita, ketergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Qala wa kullu man wata'a minhu naw'un min asy-syirki falyab'ath atau falyub'if ikhlasahu. Maka setiap orang yang waqa'a terjadi darinya sesuatu dari kesyirikan, hendaknya dia meningkatkan keikhlasan. Jika kita merasa ya masih banyak syirik kecil yang ada dalam diri kita, apakah itu riya, sum'ah, ujub, dan yang lainnya dari jenis-jenis syirik kecil. Ya. Masih ada jenis syirik terjadi pada kita. Hendaknya dia meningkatkan keikhlasannya. Karena keikhlasan, ya, keikhlasan dengan sendirinya akan mencegah dan menolak syirik besar dan syirik kecil. Wallahu a'lam. Ini akhir dari ucapan Sa'di rahimahullah menjelaskan bab ini. Baik. Jadi kesimpulannya ada berapa? Ada empat cara ya. Yang pertama tadi, bangkitkan rasa takut yang besar dalam hati. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin lari dan menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang ketiga, berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari kesyirikan. Kemudian yang keempat, menumbuhkan dan menguatkan keikhlasan. Karena keikhlasan dengan tabiatnya, dengan sendirinya akan menolak syirik besar dan syirik kecil. Baik, selesai bab yang ketiga, kita masuk ke bab berikutnya. Qala babu du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada tauhid. Yang pertama yang butuh kita ketahui adalah munasabah, kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Ketika muallif rahimahullah selesai ini menjelaskan bab tentang wajibnya bertauhid, bab tentang keutamaan tauhid, bab hal-hal yang bisa mengharuskan seorang takut dari kesyirikan, yang mana kesyirikan adalah lawan daripada tauhid, maka tidak sepantasnya bagi seorang yang sudah mengenal itu semua, sudah tahu tentang wajibnya tauhid, keutamaan tauhid, ya, untuk mencukupkan diri dengan dirinya sendiri. Dia sudah paham tentang tauhid, sudah mengamalkan tauhid, sudah bertauhid. Tidak pantas dia menikmatinya sendiri. Nah, la yang bagi liman arafa dzalika an yaqtasara ala nafsi. Ya. Bal yajibu alaihi an yad'u ila Allah, bahkan wajib atasnya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hukum berdakwah adalah wajib. Dan seorang yang berdakwah, dia memulainya dengan dakwah kepada tauhid. Karena tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib. Karena tauhid merupakan asas fondasi dari seluruh amalan. Yang mana amalan itu tidak diterima kecuali jika tauhid seseorang benar. Ini munasabahnya. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala dalam surah Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili yad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ya, jadi jalan hidup Nabi itu berdakwah. Berbahagialah orang yang jalan hidupnya sama dengan jalan hidup Nabi. Di atas dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah. Aku berdakwah mengajak kepada Allah. Jadi mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya. Nah, bedakan mengajak kepada Allah dengan mengajak kepada diri. Orang yang mengajak kepada Allah, dia tidak peduli, ya, dakwahnya diterima atau tidak. Yang menjadi perhatian dia, dia menyampaikan kewajibannya. Masalah diterima atau tidaknya itu kembali kepada taufik minallah. Adapun orang yang mengajak kepada dirinya, dia akan marah-marah jika dakwahnya tidak didengar, akan gusar dia. Menunjukkan tidak ikhlasnya dia. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tidak ada kewajibannya kecuali menyampaikan. Siapa yang memberi taufik dan hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Ya, ini catatan ya bagi para duaan. Ajaklah kepada Allah, jangan mengajak kepada diri masing-masing. Ala basirah, di atas basirah, yaitu al-ilmu wal yaqin. Di atas ilmu dan keyakinan. Bukan di atas kejahilan. Nah, ini mengajarkan kepada kita sebelum berdakwah berilmu terlebih dahulu. Jangan langsung terjun di medan dakwah tidak memiliki bekal ilmu. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok. Nah, ala basirah, di atas ilmu dan yakin. Ala wa man ittaba'ani, aku dan pengikut-pengikutku. Jadi ciri khas pengikut Nabi ad-da'wah ala basirah. Berdakwah di atas ilmu. Ya. Jika dia melakukan ini, baru dikatakan atau baru benar dikatakan dia sebagai pengikut Nabi. Jika dia menyelisih prinsip ini, berdakwah bukan di atas ilmu, walaupun dia mengaku pengikut Nabi. Nah, tidak cocok dengan gelarnya pengikut Nabi. Ya. Wa man tabi'ani, dan orang yang mengikutiku di atas basirah. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maksudnya Allah, aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Baik, munasabatul ayat lil bab, cocokan antara ayat dengan bab. Ditulis anna da'wata ila Allah ala basiratin wa ilmin hiya tariqur rasul. Bahwasanya berdakwah kepada Allah di atas basirah dan di atas ilmu adalah jalannya Rasul kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Wa atba'uhu, dan pengikut-pengikutnya. Fa'alina an nas'ala dhalika linakuna min atba'i. Maka kewajiban kita melakukan itu juga supaya kita termasuk di antara pengikut-pengikutnya. Nah, baik, kita baca satu hadis lagi ya. Dalil berikutnya, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha, ketika Nabi mengutus dalam rangka dai muallim. Nah, mengutus Mu'ad. Ba'atha Mu'adan ila Yaman, mengutus Mu'ad ke negeri Yaman sebagai apa? Sebagai dai dan sebagai muallim yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala di Yaman. Dan kejadian ini terjadi pada tahun Al-Asyara min al-Hijrah. Pada tahun ke-10 dari Hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala lahu, Nabi mengatakan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Ini maksud ahli kitab adalah Yahudi dan Nasara. Falyakun, maka hendaknya awwala, ya, diperselisihkan awwala ini. Al-Utsaimin rahimahullah merujukkan di sini awwalu, ya, isim dari yakun. Namun di set cetakan yang kita pegang, fal yakun awwala berarti apa? Khabar muqaddam dari yakun, ya. Fal yakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadatu. Ini diakhirkan isimnya, syahadat. La ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau ajak mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi diberikan apa? Prioritas, diutamakan. Berdakwah kepada tauhid sebelum berdakwah kepada yang lainnya. Nah, dan ini syahid daripada hadis ini. Fi riwayat, dan dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah. Ya. Ajak mereka pertama kali. Naam, ila an yuwahhidullah, kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum ata'uka lidzalik, apabila mereka menaatimu dalam urusan itu, yakni dalam urusan tauhid, mereka mau tunduk dan ikut taat mentauhidkan Allah, baru kemudian ajari perkara yang kedua. Apa itu? Fa'alimhum annallaha istaraba 'alaihim khamsa salawat. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan atas mereka 5 kali salat. Fi kulli yawmin wa lailah, pada setiap ya satu hari satu malam. Nah, jadi dimulai dengan dakwah tauhid dulu, baru ajak kepada dakwah mengerjakan sholat. Dari sini kita mengetahui bahwasanya manhaj dalam berdakwah adalah ibda bil aham fal aham. Mulai dari yang paling penting terlebih dahulu, kemudian yang terpenting setelah. Qala fa in mata'uka li dzalika, jika mereka mentaatimu dalam perkara itu, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka Allah tarada 'alaihim, bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka shadaqatan. Sedekah. Yang dimaksud di sini sedekah adalah sedekah wajibah, yaitu zakat. Karena sedekah yang diwajibkan adalah zakat. Tu'khadhu min aghniyahum, yang diambil dari orang kaya mereka, faturaddu 'ala fuqara'ihim, dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Fa innahum ata'uka lidzalik, dan apabila mereka menaatimu dalam perkara itu, fa iyyaka, maka hati-hati kamu. Jangan sampai kamu mengambil karaima amwalihim. Fa iyyaka wa karaima amwalihim. Jangan mengambil harta mereka yang paling bagus, yang paling mahal. Ya, ini yang diperhatikan, yang harus diperhatikan oleh amilul zakat, orang yang memukut, ya, yang memungut zakat. Jangan sampai membolimi al-muzakki, orang yang berzakat, dengan cara apa? Yang diambil harta yang paling mewahnya. Jangan. Nah, karena itu termasuk bentuk kezaliman. Oleh karena itu Nabi mengatakan setelahnya, wajar tidak wajar mabuluh. Dan hendaknya kamu takut terhadap dakwahnya orang yang dizalimi. Bagaimana caranya? Kita takut membentengi diri dari dakwahnya orang yang mendzalimi, yaitu dengan tidak melakukan kezaliman. Ya, hati-hati dari dakwahnya orang yang dizalimi. Kenapa? Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara dakwahnya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah tidak ada hijab. Nah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang dizalimi itu ahli kitab, karena konteksnya ini apa? Ahli kitab orang kafir. Bayangkan. Orang kafir yang dizalimi berdoa kepada Allah mustajab. Apalagi itu seorang muslim. Baik, hadis ini muttafaq alaih. Ya, seperti pada catatan kaki dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Cukup sampai di sini dulu dua dalil, ya, satu ayat, satu hadis. Hadisnya lumayan panjang. Diharapkan antum menghafal dua dalil ini. Poin berikutnya yaitu hari Rabu, ya, hari Rabu. Nah, Rabu dan Ahad jadwal kita bersuahid. Jazakumullah khairan. Tafadhal. Subhanallah.